قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كلمات دي تسمية سبكت وكل من استكبر عن عبادة الله لابد أن يعبد غيره فإن الإنسان حساس يتحرك بالعبادة. Semua yang takabur untuk beribadah kepada Allah pasti akan menyembah selainnya, pasti. Karena manusia itu hassas, bergerak disesuaikan dengan iradahnya. Itu manusia. Melihat dalilnya, hadis yang tabit dalam as-sahih. Hadisnya Hasan bahwa Nabi SAW bersabda, annahu qala asdaqul asma al harith wa hammam. Nabi SAW bersabda, sejujur-jujur nama adalah Harith dan Hammam. Apa makna Harith? Harith kata beliau al-kasib al-fa'il. Al-Hammam fa'al dari ham. Harith yang berbuat, yang berusaha. Kalau Hammam wazan fa'al dari kata ham, keinginan, yang sangat berkeinginan. Nabi mengatakan ini adalah nama yang paling jujur. Kenapa? Sebab siapapun yang bernama dengan nama ini pasti benar. Siapapun yang bernama dengan nama ini, siapa yang bernama dengan nama Harith, dia adalah Harith. Sebab dia pasti berusaha. Siapapun bernama dengan nama Hammam, pasti benar. Sebab dia berkehendak, berkeinginan. Syekh menekankan di atas, manusia itu bergerak disesuaikan dengan kehendak. Ini awal pembahasan untuk menjelaskan hubungan ketakaburan dengan ibadah kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala. Lihat kata beliau, walhammu alham itu adalah awal dari iradah. Ham itu adalah awal dari keinginan. Dan setiap manusia selamanya mempunyai keinginan. Ada yang tidak punya keinginan di sini? Hah? Ada yang tidak punya keinginan? Ada? Di sini ada yang tidak punya keinginan? Hmm? Tidak mungkin ya. Kalau yang ini punya keinginan, sudah mati. Tapi kalau manusia pasti punya keinginan. Sementara semua keinginan pasti memiliki puncak keinginan. Semua punya keinginan, semua punya kemauan, dan pasti ada yang merupakan puncak keinginannya. Jadi kata beliau, falabudda li kulli 'abdin min muradin mahbubin wa huwa muntaha hubbihi wa iradatihi. Tidak boleh tidak, pasti setiap hamba memiliki murad, keinginan, keinginan yang dia cintai, yang merupakan puncak dari cinta dan keinginannya. Maka siapa yang bukan Allah sebagai puncak keinginannya, sebagai yang disembah, bahkan takabur kepadanya, pasti bencana bagi dia. Pasti yang dia inginkan, yang dia cintai itu akan memperhambakan dia. Selain Allah itu akan memperhambakan dia. Apa selain Allah itu? Yang merupakan keinginan, puncak keinginannya. Kata beliau, immal mal, bisa berupa harta, bisa berupa al-jah, kedudukan, bisa berupa aswad, gambar, penampakan, patung, semacam itu. Atau bisa berupa sembahan langsung selain Allah, seperti matahari, bulan, bintang-bintang, berhala-berhala, kuburan para nabi, orang-orang soleh, atau malaikat, atau para nabi yang mereka ambil jadikan sebagai rob-rob, dan selainnya dari semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas? Coba lihat awal pembahasan kita. Setiap manusia pasti punya keinginan. Makanya sebaik-baik nama, sejujur-jujur nama adalah Harib dan Hammam. Setiap yang berkeinginan pasti ada puncak keinginannya. Pasti ada puncak keinginannya. Yang diharapkan dengan mendapatkan itu, dia akan tenang. Yang jelas, puncak keinginan itu adalah sembah. Kapan selain Allah, maka bencana. Pasti musyrik. Kapan selain Allah, pasti musyrik. Kalau puncak keinginan kita harta, kita akan jadi hamba harta. Kalau kedudukan, hamba kedudukan. Wanita, hamba wanita. Kalau bulan, matahari, maka hambanya. Di sini Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan lebih luas lagi yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau harta akan jadi ibadah apa di situ? Beribadah untuk dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu ad-dunya wa zinataha, yuwaffi ilayhim ma amalahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Siapapun yang menginginkan dunia, beserta perhiasannya. Man kana yuridu, siapapun yuridu, menginginkan, ini puncak keinginan, dunia beserta perhiasan, maka kata Allah, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami akan cukupkan amalan-amalan mereka di dunia, wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia ini tidak akan dirugikan. Tetapi ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar, mereka lah orang-orang yang tidak akan mendapatkan di akhirat kecuali hanya api neraka. Wa habitha ma sana'u fiha, terhapus semua yang mereka lakukan di muka bumi. Wa batilum ma kanu ya'malun. Dan batillah semua yang mereka amalkan. Kalau yang diinginkan kedudukan, ini bisa juga masuk di situ. Atau suar bentuk pujian manusia. Ini apa? Masuk dalam syirik ria dalam berbagai bentuknya. Kalau berhala, patung-patung, matahari, bulan, itu jelas syiriknya. Syirik dalam bentuk mengambil sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat lebih jauh. Fa idza kana 'abdan li ghairillah yakunu musyrikan. Kalau dia sudah menjadi hamba untuk selain Allah, berarti musyrik. Kalau begitu, kullu mustakbirin fahuwa musyrik. Semua yang takabur adalah orang musyrik. Bisa dipahami? Semua yang takabur adalah orang musyrik. Anda bisa pahami dari proses tadi. Dia punya keinginan. Puncak keinginannya harta. Selain Allah. Berarti musyrik. Hah? Musyrik. Terus mana takaburnya? Kenapa dia tidak memilih yang mencipta dia sebagai puncak keinginan? Kenapa dia tidak memilih yang memberi rezeki dia sebagai puncak keinginannya? Kenapa dia tidak memilih yang maha mengasihi sebagai puncak keinginannya? Kenapa dia tidak memilih bahwa yang hanya kepadanya dia kembali sebagai puncak keinginannya? Kenapa dia tidak memilih bahwa sumber kebaikan, kebahagiaan, dunia, alam barzakh dan akhirat hanya di tangan Allah? Kenapa tidak memilih dia? Ketakaburan menolaknya. Ketakaburan ketika mengambil selainnya. Bisa dipahami ketakaburannya di mana? Sebab takabur kata Nabi, batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak al-haq. Menolak Allah sebagai sembahan satu-satunya. Wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Itu takabur. Dua sifat utamanya di situ. Banyak-banyak manusia hanya melihat ketakaburan dari sisi yang kedua, merendahkan manusia. Padahal yang paling mengerikan justru yang pertama, menolak al-haq. Jelas? Hubungan ketakaburan dengan kesyirikan? Kalau begitu, ibadah, keislaman harus selamat dari kesyirikan dan ketakaburan. Syekh kuatkan lagi, karena itulah Fir'aun yang merupakan makhluk yang paling takabur dalam beribadah kepada Allah adalah makhluk yang paling musyrik, disebutkan dari dalilnya. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin ila Fir'aun wa Haman wa Qarun faqalu sahirun kadzdzab. Sampai pada firman Allah, wa qala Musa inni uttu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir. Nabi Musa tegaskan, dari semua mutakabbir. Di akhir ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah tutup terhadap setiap hati yang takabur lagi sangat membangkang. Lihat ketakaburan Firaun. Ini sifatnya. Dalam ayat yang lainnya, wa Qarun wa Firaun wa Haman laqad ja'ahum Musa bil bayyinat. Qarun, Fir'aun, Haman, telah datang Musa kepadanya membawa kejelasan. Fastakbaru fil ard. Dan mereka takabur di muka bumi. Ini apanya? Ketakaburannya dalam bentuk menolak al-haq. Lihat lebih jauh lagi. Ketakaburannya dalam bentuk menyepelekan manusia. Lihat ayat selanjutnya. Inna Fir'auna ala fil ard. Sungguh Fir'aun ala menganggap dirinya tinggi. Takabur. Waj'ala ahlaha syi'a, dan dia jadikan penduduk bumi ini berpecah-pecah. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, dia lemah, memperbudak sekelompok manusia, membunuh anak-anak mereka dan membiarkan wanita-wanitanya hidup dalam keadaan rendah dan hina. Coba lihat penghinaan terhadap sesama umat manusia yang paling menjijikkan. Bertahun-tahun, berpuluh tahun zaman kefirauan dalam menghinakan Bani Israel. Coba lihat ketakaburan itu. Ketakaburan. Dan mereka adalah kelompok yang paling musyrik. Lihat ayat yang terakhir disebutkan dalam rintitan ini. Wa qala al-mala'u min qawmi Fir'aun. Berkata kelompok dari kaum Fir'aun. Pemuka kaum Fir'aun. Atadarru Musa wa qawmah. Apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya yufsidu fil ard, untuk melakukan kerusakan di muka bumi? Ini pemutarbalikan fakta. Dan demikianlah pendekat-pendekat penjahat-penjahat pula. Pembisik-pembisik, penjahat adalah penjahat pula. Dia kompori Fir'aun. Masa kamu biarkan Musa dan kaumnya untuk melakukan kerusakan di muka bumi? Setelah hujjah-hujjah Nabi Musa, dia sampai kepadanya dan mereka tidak bisa mengelak. وَيَدَرَكَ وَآلِحَتَكَ. Lihat kalimat selanjutnya. Kamu biarkan dia dan penyembahan kepadamu atau sembahan-sembahanmu. Menunjukkan banyak sekali kesyirikan dan Fir'aun sendiri merupakan sembahan. Lihat, beliau kasih kesimpulan. Bal al-istiqra, dalil istiqra, dalil tadabbur, telaah terhadap kenyataan. Menunjukkan bahwa kapan seseorang semakin besar ketakaburannya untuk beribadah kepada Allah, maka pasti semakin musyrik kepadanya. Kenapa? Li'annahu, karena semakin takabur seseorang dari beribadah kepada Allah, semakin bertambah kefakirannya. Semakin perlu sesuatu yang akan memenuhi hasratnya. Semakin bertambah hajatnya kepada puncak keinginan, puncak cinta yang tidak pernah kunjung tiba. Yang menjadi maksud hati yang terutama. Kalau dia sudah memiliki banyak. Dia kejar harta. Dapat puncaknya, tidak memenuhi. Kejar lagi lainnya, tidak memenuhi. Kejar lagi lainnya, tidak memenuhi. Kedudukan, tidak memenuhi. Wanita, tidak memenuhi. Sehingga apa? Semua puncak ini menjadi berhala yang semakin banyak. Semakin takabur kalau begitu, semakin musyrik. Sebab tabiat manusia pasti mencari puncak yang menjadi puncak kecintaannya. Tidak boleh tidak. Itu manusia. Harif hammam. Kecuali kalau orang gila. Semua manusia seperti. Manusia pasti menginginkan sesuatu. Keinginannya pasti ada yang menjadi puncak keinginannya. Yang dengannya, dia ingin supaya terpuaskan. Setelah dia dapat, kapan selain Allah pasti tidak akan pernah terpuaskan. Kalau begitu, dapat sembahan satu. Hatinya terikat kepadanya. Jadi hamba, musyrik. Tidak terpuaskan, pasti cari yang lainnya. Musyrik lagi. Pasti cari lagi lainnya. Tidak akan ada ketenangan. Kata beliau, tidak akan pernah hati ini terasa cukup terhadap seluruh makhluk. Kecuali hanyalah ketika Allah satu-satunya yang menjadi maula kita. Kecuali hanya yang mana tak ada yang disembah kecuali hanya dia. Tak ada yang kita mintai pertolongan kecuali hanya dia. Tidak bertawakal kecuali hanya kepadanya. Tidak akan ada kebahagiaan hamba kecuali hanya dengan apa yang Allah cintai untuk hamba. Apa yang Allah ridai untuk hamba. Tidak akan bahagia hamba kecuali hanyalah dengan membenci. Dia tidak akan membenci kecuali hanya apa yang Allah benci. Dia tidak akan membela kecuali hanya apa. Hanya mereka-mereka yang Allah bela. Dia akan tidak akan melakukan permusuhan kecuali hanya kepada orang-orang yang Allah musuhi. Wala yuhibbu illa lillah. Dia tidak akan mencintai kecuali hanya karena Allah. Tidak akan membenci sesuatu pun dia kecuali hanya karena Allah. Tidak akan memberi kecuali hanya karena Allah. Dan dia tidak akan menahan hartanya kecuali hanya karena Allah. Kalau begitu, semakin kuat keikhlasan agama hamba hanya kepada Allah, semakin kuatlah penghambaannya dan gerina merasa cukupnya dari makhluk. Dan dengan kesempurnaan penghambaan kepada Allah, semakin sempurna pula lepasnya hamba dari ketakaburan dan kesyirikan. Selesai pembahasan. Uraian Syekh singkat. Hakikat ubudiyah pasti berlawanan dengan kesyirikan dan ketakaburan. Karena itulah orang yang semakin benar penghambaannya pasti semakin ikhlas dan semakin tawadu. Tidak akan takabur. Takabur lawannya istighfar. Sebab takabur melihat diri lebih. Sama iblis. Sementara hamba Allah yang sebenarnya melihat cacat dan kekurangannya. Karena itu mereka terus beristighfar. istighfar. Bisa memahami? Baik. Di akhir pertemuan ini, saya sebutkan satu ilmu yang datang dari Rasulullah SAW yang akan mengantar kita untuk menutup seluruh pintu ketakabburan. Yakinlah, bagaimanapun hebatnya ibadah kita, maka ibadah itu belumlah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya yang tiada batasnya. Nabi SAW bersabda dalam doanya yang Nabi baca di saat salat malam, rukuk di saat salat malam. Di antara bunyi lafaz doa itu, la uhsi sana'an 'alaik anta kama atnaita 'ala nafsi. Saya ya Allah tidak bisa membatasi pujian-pujian pembesaran kepadamu. Nabi tidak sanggup, tidak bisa. Terus siapa yang bisa? Anta, engkau ya Allah. Sebagaimana yang engkau pujikan terhadap diri. Bagaimanapun hebatnya penghambaannya Nabi kepada Allah, besarnya cintanya Nabi kepada Allah, takutnya kepada Allah, harapannya kepada Allah, pemuliaan pemujaannya kepada Allah. Ternyata, kata Nabi SAW, saya tidak bisa batasi ya Allah. Tetap belum sesuai dengan kebesaranmu. Terus siapa yang bisa? Hanya Allah yang bisa. Engkau ketika engkau memuji dirimu, itu yang betul-betul persis. Kalau begitu, bagaimanapun hebatnya ibadah kita, ikhlasnya ibadah kita, tepatnya dan sunnah ibadah kita, beratnya ibadah dan tetap kita mampu melakukannya, besarnya nilai ibadah itu, banyaknya manfaatnya kepada makhluk, yakin. Belumlah sesuai dengan kebesaran yang hakiki, sebagaimana kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita harus menyatakan la uhsi sana'an 'alaik. Saya tidak bisa membatasi Allah pujian pembesaran kepadamu. Engkau anta kama atnaita 'ala nafsi. Engkau sebagaimana yang engkau pujikan terhadap diri. Dengan demikian tertutup pintu takabbur. Apa yang kita mau takabburi? Sementara puncak ibadah saja tidak bisa takabbur. Apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau dibanggakan? Semuanya semata anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di sinilah hamba. Karena itu selamatkan diri dari ketakabburan. Di situlah penghambaan. Semakin kata Syekh, semakin sempurna penghambaan hamba, maka semakin sempurna tabri'ah, selamat dan lepasnya dia dari dua, ketakabburan dan kesyirikan. Baik. Selesai masalah. Kita lanjutkan insyaallah taala besok habis salat subuh. Sekian, selamat malam.